Walaupun tangismu darah, hati aku sudah bosan melihat permainan sandiwaramu. Kau mengkhianati, tapi engkau aku maafkan salah. Tapi kali ini na.